Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah amma ba'd. Barakallahu fikum. Kita melanjutkan pembahasan kita tentang tanda-tanda fi'il. Qala syari wa qad taraka alamata fi'lil amri. Dan sungguh qad di sini masuk ke fi'il madhi, maknanya tahqiq. Dan sungguh mu'alif telah meninggalkan tanda fi'il amr. Ya, tidak menyebutkan tanda fi'il amr. Yang beliau sebutkan pada matan wal fi'lu yu'rafu bi qad wa sin wa sawfa wa ta'it anis sakinah. Qad tanda fi'il madhi dan juga mudhari. Sin sawfa tanda fi'il mudhari. Ta'at anis tanda fi'il madhi. Beliau tidak menyebutkan tanda fi'il amr. Wahia, sedangkan tanda fi'il amr adalah dalalatu ala talab ma'a qabulihi ya al-mukhatabati au nun at-taukidi. Tanda fi'il amr adalah menunjukkan perintah bersama bisa menerima ya mukhatabah atau nun taukid. Disebutkan oleh sahib Al-Hulal dalam ta'liqnya, kenapa beliau tidak menyebutkan tanda fi'il amr? Qala li'annahu jara ala tariqatil kufiyina min annal fi'la kismani madin wa mudari'un. Wa annal amra dakhilun fil mudari'i li'annaha muqtata'un minhu. Bidalilin annahu yubna ala ma yujzamu bihi mudari'uhu. Undur al-Mughni ibn Hisham wal Kawakib bil Ahdal. Karena mu'alif ini berjalan di atas tariqahnya Kufiyin. Kufiyin mengatakan fi'il itu hanya ada dua, yaitu madi dan mudhari. Dan bahwasanya fi'il amr itu masuk dalam fi'il mudhari karena dia diambil dari fi'il mudhari. Karena li'annahu li'annal amra, karena fi'il amr itu diambil dari fi'il mudhari. Dengan dalil apa? Bahwasanya fi'il amr itu dimabnikan atas tanda jazm mudhari'nya. Nah, fi'il amr mabniun ala ma yujzamu mudhari'uhu. Kalau jazmnya kalau fi'il mudhari'nya dijazm dengan sukun, maka fi'il amrnya mabni ala sukun. Kalau fi'il mudhari'nya dijazm dengan hasfu nun, maka fi'il amrnya mabni atas hasfu nun. Kalau fi'il mudhari'nya dijazm dengan hasfu harfi illah, maka fi'il amrnya mabni atas membuang huruf illah. Baik. Jadi tanda fi'il amr adalah bisa menunjukkan perintah dan bisa menerima ya mukhatabah atau nun taukid. Sebutkan dalam ta'liq, fa'in dalla ala talab walam yakbal ya al-mukhatabah, kana isma fi'lin. Jika sebuah kata itu menunjukkan perintah, dan tidak bisa menerima ya mukhatabah, maka dia ada isim fi'il. Isim fi'il amr seperti sah, dimana uskut, mah bimana ingkafif. Sah bermakna diamlah, mah bermakna ingkafif, tahan. Baik, ini kalau menunjukkan perintah tapi tidak bisa menerima ya mukhatabah. Kalau wa in qabila ya al-mukhatabah wa lam yadull ala talabi kana fi'lan mudhari'an. Sementara kalau bisa menerima ya mukhatabah dan tidak menunjukkan perintah, maka dia fi'il mudhari', bukan fi'il amr. Mislu tadribina wa ta'kulina. Idza urifa hadza fala budda min wujudi syartaini dalalatu ala talab ma'a qabulihi al-mukhatabah. Jika diketahui hal ini, maka harus ada dua syarat ini. Ya, untuk fi'il amr tandanya harus dua-dua ini, tidak boleh salah satu dari keduanya. Yaitu dalalatu ala talab ma'a qabulihi al-mukhatabah. Menunjukkan perintah dan bisa menerima ya mukhatabah. Contohnya kum, waq'ud, waqtub, wandur. Kum, berdirilah, uq'ud, duduklah, uqtub, tulislah, undur, lihatlah. Fa in kana hadhil kalimati al-arba'a dalatun ala talabi husulil qiyam. Fa inna hadhil kalimati al-arba'a dalatun ala talabi husulil qiyam wal qu'udi wal kitabati wan nadari ma'a qabuliha ya al-mukhatabati fi nahwi qumi waq'udi. Baik, maka contohnya kum tadi sudah fa inna maka sungguhnya empat kata ini menunjukkan atas permintaan terjadinya perbuatan berdiri pada kum, berdirilah, perbuatan duduk pada uq'ud, perbuatan menulis pada uqtub, perbuatan melihat pada undur, bersama bisa menerima ya mukhatabah. Misalkan kamu perintahkan seorang wanita, kumi, atau uq'udi, atau uqtubi, atau unduri. Nah, dia juga bisa au ma'a qabul ya nun taukid bisa menerima nun taukid nafinai uktubanna wanduranna ila ma yanfauka uktubanna wanduranna ila ma yanfauka tulis dan benar-benar tulis dan perhatikan lihat apa yang bermanfaat bagimu. Baik, kita lihat i'rabnya kumi fi'lu amrin mabnun ala hadfi nun. Ya, karena fi'il mudhari'nya mabni dengan membuang nun juga. Wal ya'u dhamirun muttasilun mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Wal wawu harfu atfin uq'udi ma'tufun ala kumi wa ma'tufun ala majzumi majzumun wal na'am. Uq'udi ma'tufun ala kumi mabni ala hadfin nun. Nah, wal ya' ila akhirnya sama ya. Kemudian yang bersama dengan nun taukid uktubanna. Fi'lu amrin mabni ala fathi. Mabni ala fathi. Kenapa? Litisalihi binuni taukidil thaqilah. Karena bersama dengan nun taukid thaqilah. Atau nun taukid thaqilah. Nah, nun taukid thaqilah. Pada nun tasdir itu uktubanna. Karena fi'il mudhari'nya juga kalau bersama dengan nun taukid thaqilah langsung mabni atas fathi. Wa naunu taukidi thaqilah harfun la mahal alu min al-i'rab. Nun taukid huruf tidak ada kedudukan i'rabnya. Wal fa'ilu dhamirun mustadirun wujuban takdiru anta. Wanturunna ma'tufun al-uktubanna. I'rabuhu ka i'rabu iktubanna sama i'rabnya. Ila harfu jarrin ma ismu mausul mabniun ala sukun fi mahali jarrin bi harfil jar. Ila ma yanfa'uka. Wal jar wa majrur mut'alliqan bi fi'li uktubanna. Yanfa'u fil mudhari' marfu'un litajarrudi minan nasib wal jazim wa 'alamat rufiyyah dhamma dhahir 'ala al-'ain wal fa'ilu dhamir mustadirun jawazan taqdiru huwa wal kaf dhamirun muttasilun mabnun 'ala al-fath fi mahalli nasbin maf'ulun bih wal jumlatu min al-fi'li wal fa'il wal maf'ul bih silatul mawsul la mahala lahu min al-i'rab wal 'a'id fa'ilu yanfa' ini dhamir mustadir 'a'idnya. Alhamdulillah selesai dari tanda-tanda fi'il. As'ilatun, ini dikerjakan. Ma huwa alamatul fi'li, apa itu tanda-tanda fi'il? Ila kam kismin tanqasimu alamatul fi'li, terbagi menjadi berapa tanda-tanda fi'il? Ma hiyal alamatul lati takhtasu bil fi'lil madi, apa tanda yang khusus masuk fi'il madi? Kam alamatan tahtasu bil fi'lil mudhari', berapa tanda yang khusus dengan fi'il mudhari'? Ma hiya al alamatu allati tashtariku bainal madi wal mudhari', apa tanda yang berserikat antara fi'il madi dan fi'il mudhari'? Ma hiya al ma'ani allati tadullu 'alayha qad, apa makna-makna yang ditunjukkan oleh qad? Ala ayyi syai'in tadullu ta'ani sakinah, ta'ani sakinah menunjukkan atas apa? Ma huwal makna alladhi tadullu alaihi sin wa sawfa. Naam, apa yang ditunjukkan oleh sin sawfa, makna yang ditunjukkan oleh sin sawfa. Amal farku bainahuma. Hal ta'rifu alamatan tumayyizu fi'lal amri. Taukah engkau tanda yang membedakan fi'l amr? Masil bimisalaini liqad adala ala tahqiq. Contohkan dengan dua contoh qad menunjukkan makna tahqiq. Masdil bimisalaini takunu fihima qad dalatun ala takrib. Masdil bimisalaini takunu qad fi ahadihima dalatun ala takrib. Wa fil akhari dalatun ala tahqiq. Nah, ini untuk buat dua kalimat. Membuat satu kalimat. Nah, saya ulangi. Membuat contoh. Dua contoh yang qad. Yang pertama menunjukkan takrib. Yang lain menunjukkan tahqiq. Masdil bimisalaini takunu qad fi ahadihima dalatun ala taqlil. Menunjukkan makna sedikit atau jarang. Wa takunu fil akhar dalatun ala takthir. Nah, masdil qad bimisalin wahidin tahtamilu fi an takuna dalatan ala taqlil wa taksir. Buat satu contoh qad yang memiliki kemungkinan bermakna sedikit atau banyak. Masdil liqad bimisalin wahidin tahtamilu fihi an takuna dalatan ala takrib wa tahqiq. Bayyin fi hadzal misali madza takunu dalatan ala tahqiq. Ya, membuat satu contoh yang memiliki kemungkinan bermakna hampir atau sungguh dan jelaskan contoh yang kapan dia bermakna tahqiq wa madza takunu dalatan ala takrib dan kapan bermakna takrib. Tamrinun latihan. Mayyizil asma'a wal af'al allati fil ibarat al-atiyati wa mayyiz kulla na'in min anwa'il af'ali ma'a dhikril alamati allati istadlalta biha ala smiyatil kalimati au fi'liyatiha. Nah, bedakan isim-isim dan fi'il-fi'il yang terdapat pada ungkapan-ungkapan berikut ini, dan juga bedakan jenis setiap daripada macam-macam fi'il bersama menyebutkan tanda yang kamu jadikan dalil dengannya tentang keisiman kata tersebut atau fi'ilnya. Nah, baik, barakallahu fikum. Wahia yaitu intu bedu khairan au tuhfuhu au ta'fu'an su'in fa inna allaha kana afuan qadira. Ini huruf ya, belum dibahas. Tu bedu fi'il apa? Fi'il mudhari', tandanya ada huruf mudhara'ah di depan ta'. Kemudian wawunya ini isim, domir. Khairan isim, tanda isimnya apa? Tanwin. Au huruf tofuhu. Tofu juga fi'il mudhari', tandanya ada huruf mudhara'ah di awal. Wawunya isim, haknya juga isim. Domir bisa menerima tanda isim. Au ini huruf ta'fu adalah fi'il mudhari', tandanya ada huruf mudhara'ah di awal. Kemudian wawunya domir isim. An huruf su'in isim, tandanya khafad. Tanwin dan kemasukan huruf khafad. Fa inna fa huruf, inna huruf. Lafzu jalla allaha isim, tandanya ada alif lam. Kana ini fi'il. Madi ya fi'il naqis. Atau naseh. Tandanya bisa dimasuki tanda fi'il madi. Bisa masuki qad. Atau bisa masuki ta'nis. Kana afwan isim, tandanya tanwin. Qadiran isim, tandanya tanwin. Contoh yang berikutnya, inna safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita tamara fala junaha alaihi ayyatawwafa bihima, faman tatawwa khairan fa inna allaha syakirun alim. Inna huruf as-safa isim, tandanya ada alif lam. Wawu huruf al-umrata isim, tandanya ada alif lam. Min huruf sya'airi isim, tandanya khafat. Kemudian kemasukan huruf khafat, min. Lafzu jalala Allah isim, tandanya khofat, alif lam. Kemudian fa isi, fa huruf man, ini isim, tandanya bisa dimasuki tanda isim. Hajja ini fi'il madi, bisa dimasuki qad, bisa dimasuki ta'nis. Al-baita isim, tandanya ada alif lam. Au huruf iktamara isim, fi'il madi, tandanya bisa dimasuki tanda fi'il madi, Ada tak misalkan atau qad tamarat. Fala fa is huruf la huruf junaha isim. Bisa dimasukkan tanda isim. Alaihi ala huruf. Haknya isim. Tandanya dimasukkan huruf cer ala. An huruf ya tawafa fi'il mudhara. Dimasuki tanda huruf mudhara. Ya. Bihima domir ha isim. Tandanya huruf hafad ba. Wa huruf man isim. Bisa dimasuki tanda isim. Atau wa'a fi'il madi. Tandanya bisa dimasuki dengan tanda fi'il madi. Seperti kot atau tak taknis. Khairan isim. Tandanya tanwin. Fa huruf inna huruf. Lafzu jarra isim tandanya alif lam, syakirun isim tandanya tanwin, alimun isim tandanya tanwin. Baik. Qala alaihi salatu wassalam satakunu fitanun alqa'idu fiha khairun min alqa'im wal qa'imu fiha khairun min almashi wal mashi fiha khairun min as-sa'i man tasarrafa laha tastashrifu. Waman wajada fiha malja'an aw ma'adan faly'ud bihi. Qala ini fi'il madhi, tandanya bisa dimasuki tanda fi'il madhi. Tak ta'nis atau qad. Alaihi dhamir ha itu isim ala huruf jar. Tanda isimnya ha adalah masukkan huruf ala. As-salat isim tandanya alif lam, as-salam isim tandanya alif lam. Satakunu fi'il mudhari' tandanya kemasukan sin. Fitanun isim tandanya tanwin, alqaidu isim tandanya alif lam, fiha fi huruf jar, ha isim tandanya kemasukan huruf jar, khairun isim tandanya tanwin, min huruf jar, alqaim isim tandanya khafad, kemudian alif lam dan kemasukan huruf khafad, wa huruf alqaimu isim tandanya alif lam, fiha fi huruf haknya isim dhamir tandanya kemasukan huruf fi. Khairun isim tandanya tanwin min huruf jar almasi isim tandanya kemasukan huruf jar min dan juga khafad dan juga ada alif lam walmasi wa huruf almasi alif lam tanda isimnya dan juga nan almasi tanda isimnya huruf alif lam fiha fi huruf ha, isim dhamir tandanya kemasukan huruf jar khairun isim tandanya tanwin min huruf as-sa'i isim tandanya ada alif lam. Kemudian man tasarrafa man isim juga tandanya bisa dimasukkan tanda isim. Tasarrafa fi'il madi. Bisa dimasukkan tanda fi'il madi. Laha haknya isim. Tandanya dimasukkan huruf jar. Tas tasrifuh. Naam. Fi'il mudhore. Tandanya ada tanda anda huruf mudhore'ah. Haknya isim. Kemudian wawunya huruf man isim. Bisa dimasuki tanda isim, wajada fi'il, bisa dimasuki tanda fi'il, fi'il madhi, fiha, fi huruf, haknya isim, tandanya kemasukan huruf fi, malja'an isim, tandanya tanwin, au huruf, ma'adhan isim, tandanya tanwin, fal ya'ud bihi, fa'nya huruf, lamnya huruf, ya'ud, fi'il mudhore, didahului dengan ya, kemudian bihi, fa'nya huruf, haknya isim, tandanya dimasuki tanda isim. Baik, wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Naksafi bihada wa sallallahu wa sallamu ala nabiyina Muhammad. Warakulah fikum. Selesai dari tanda-tanda fi'il. InsyaAllah pertemuan berikutnya masuk. Al-harf. Nah, warakulah fikum.